Jangan tanyakan perasaanku, jika kau pun tak bisa beralih dari masa lalu yang menghantuimu. Karena sungguh ini tidak adil. Bukan maksudku menyakitimu, namun tak mudah untuk melupakan cerita panjang yang pernah aku lalui. Tolong yakinkan saja raguku. Pergi saja engkau pergi dariku. Biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Hidup memang sebuah pilihan, tapi hati bukan untuk dipilih. Bila hanya setengah dirimu hadir dan setengah lagi untuk dia. Pergi saja engkau pergi dariku. Biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Bukan ini yang ku mau. Lalu untuk apa kau datang? Rindu tak bisa diatur. Kita tak pernah mengerti. Kau dan aku menyakitkan. Pergi saja engkau pergi dariku. Biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Oh, beri kita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah.